من ثنيات الوداع. Betapa aku ingin dan butuh ada Kanjeng Nabi di sini. Kusoan, mencium tangan beliau dan menanyakan rahasia ini. Qira' ayat pertama dalam Quran Kitab Suci. Itsaan, perintah, tuntunan, tawaran, ataukah rekomendasi? Kalau perintah, kenapa kebanyakan manusia tidak mematuh? Kalau Allah memaksa, tak ada kemungkinan untuk menghindari. Kalau posisi dan kadarnya adalah tuntunan, tawaran, atau rekomendasi, itu adalah narasi demokrasi terbuka bagi manusia untuk menyikapi, menempuh ujian selama hidup di dunia. Kelak di akhirat akan diumumkan hasilnya, kemudian diselenggarakan eksekusi pahala dan vonisnya. Kalau Iqra adalah perintah, kenapa tak ditegaskan oleh ulama bahwa membaca itu wajib, bahkan fardu ain hukumnya, sebagaimana sembahyang lima waktu dan pasal fikih lainnya? Kalau karyawan menolak perintah, kantor pasti memecatnya. Kalau manusia menolak perintah, kenapa Allah tidak memecatnya, membatalkannya sebagai manusia, diturunkan menjadi kera? Allah melarang Nabi untuk mengharamkan yang Allah halalkan. Kenapa manusia memerintahkan yang Allah hanya menganjurkan? Kalau adanya manusia adalah produk dari kun, kenapa peradaban yang dibangun manusia tidak fayakun? Apakah sedemikian berkuasanya manusia? Sedang Tuhan tak berdaya. Siapa yang bisa menjelaskan semua ini selain Kanjeng Nabi? Kenapa para pemimpin Islam lebih Tuhan dari Tuhan? Kenapa mereka memaksakan yang Allah hanya menawarkan? Sampai akhirnya muncul mazhab dan golongan-golongan yang sibuk menyembah kebenarannya masing-masing. Kebersamaan dan kesatuan tauhid tidak dinomor satukan. Akhirnya kaum muslimin menjadi gerombolan domba-domba serigala globalisasi berpesta pora melahapnya. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, hadir dan bimbinglah kami agar mengerti, mewajibkan sesuatu kepada diri kami sendiri. Sebab kalau Allah yang memerintahkan sudah ribuan kali kami mati. Domba dan serigala. Doa syurga buat Syekh Nur Samad Kamba. Sebuah puisi karya M.H. Ainun Najib.